Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi apa yang disampaikan beliau, persis juga 60 seperti di botol juga, luar biasa. Jadi moderasi Islam ini juga disampaikan dengan kelihatannya topiknya berat, akan tetapi dengan kecerdasan beliau bisa dikemas dengan sangat-sangat enteng dan mudah untuk dipahami oleh kita semuanya. Jadi ternyata memang sangat berkorelasi positif antara kecerdasan dengan kecepatan studi dan juga dengan penyampaian materi. Jadi kita lihat beliau S1 sangat cepat, S2 juga sangat cepat, S3 pun juga sangat cepat. Nah, maka ini menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian, kalau lambat-lambat itu tandanya kurang. Kalau tadi menggunakan akalnya. Nah, tadi kita disebut tentang bagaimana menggunakan akal, jangan sampai di close off. Baik, adik-adik sekalian, kita masih punya waktu lebih kurang 40 menit. Ya, 40 menit kita akan berdiskusi dengan topik Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada komen, itu harus mengarah kepada topik besar ini. Karena memang UII memang sangat concern dengan topik ini, bahkan 3 hari yang lalu Pak Rektor juga baru saja menandatangani konsorsium terkait dengan epistemologi Islam dengan perguruan-perguruan lain dalam rangka apa? Bagaimana mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Walaupun pilih beliau tadi ya, harusnya ilmu pengetahuan perspektif Islam. Oke, nanti ini bagian dari koreksi untuk kemudian apa yang akan kita lakukan adalah menuju ke sana. Karena memang dalam mercy of God kita, standar mutu UII itu disingkat dengan mercy of God, akronim. E-nya itu education, mercy yang depan, education. Dan di education itu saya baca dijabarkan adalah education yang integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan, itu standar UII. Jadi maka betul tadi kalau harapannya lulusan UII memang betul-betul bisa mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita punya waktu lebih kurang 40 menit ke depan. Jadi mungkin 2 dulu dari Ikhwan, kemudian kalau dari Akhwat ada juga dipersilakan 2, karena di atas juga ada mic. Mungkin ladies first atau men first. Nah, oke, okay, yang kalau itu kalau yang putri belum kelihatan, kita yang lagi dulu ya. Ada yang depan, ada yang tengah mungkin ya. Baik. Monggo Ustaz, 1 dari Majelis Sejati, kemudian mohon maaf yang tengah ya, agar yang tengah yang pakai baju biru nanti disebutin namanya. Kemudian yang putri adakah yang tanya, Akhwat? Tidak kelihatan. Jadi kalau begitu kita kan Ikhwan sana yang berkacamata pakai baju coklat. Yang di sini apakah ada yang berbaju putih yang ujung sana? Ya. Jadi sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mohon maksimal 2,5 menit. Jadi mohon 2,5 menit agar Ustadz Abdul Somad bisa memberikan respon lebih banyak dari pertanyaan sampaikan. Jadi mohon right forward. Jadi mohon singkat dan langsung pada poinnya. Baik, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutin nama Ustaz. Ya, ta'aruf Yazid Nasrullah dari Masjid Mat. Kami serombongan membawa bis kemari Pak. Karena mestinya mau datang ke MZU, ternyata di Masjid Gede Kauman B. Jadi kita musyawarah gimana kita? UI aja yang pasti ada Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah bisa ketemu dan saya duduk ya, di depan. Luar biasa. Dan tadi saya jumpa Rektor UI juga. Terima kasih Pak Rektor sudah menyelamatkan umat Islam Jogja Pak. Pertanyaannya yang terhormat Bapak Kiai Dr. Abdul Somad minus master. Bulan, Pak. Empat bulan. Maaf, 4 bulan. Al-afu minkum kualat ini sama Ustadz. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan, fa'lam, ini paling esensial sekali, annahu la ilaha illallah. Belum-belum kita beriman, itu kita suruh ngilmoni, ya, mu, berepistemologi Islam. Alam ini makna denotatifnya, Arif atau Alim. Kalau lafad zohiri, fa'lam, jadi alim saja. Dan yang kedua, apakah perlu ya Islam itu diparadokan dengan ilmu pengetahuan? Saya kita seminar pada siang hari ini harus diintegrasikan. Bukankah tadi uraian Ustadz banyak apa itu pengetahuan itu ada di dalam sistemik Islam itu sendiri. Islam merupakan grup dan anak grup. Bagaimana ini perlu? Atau sekedar wacana bahwa ini aplikasi saja, tidaknya mau mengatakan alumni UII nanti, yao bahasa Jawanya, itu kalau ada kedokteran ya kedokterannya yang ya dengan kedokteran pada umumnya ya tahu Al-Quran gitulah. Ya, agar UII ini aplikatif dan pembeda, sehingga outputnya bisa menang, leading di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua. Monggo tadi, yang monggo silahkan yang kedua. Bisa berdiri, tolong berdiri agar suaranya, kalau agak sulit menyampaikan mic, tolong berdiri, kemudian sebut suara, kalau bisa diranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, ini mungkin simpel aja dan langsung to the point. Menurut Pak Ustadz, ada tips dan trik nggak untuk kami selaku mahasiswa untuk lebih kritis lagi dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang luas? Terutama kan ilmu pengetahuan ini kan bukan Islam mayoritas, tapi berdasarkan dari teori-teori Barat. Saya secara teori kita belajar tentang Barat, tapi secara praktikal kita umat Islam pasti dalam bentuk syariat. Nah, bagaimana cara kita lebih kritis lagi dalam mengkaji hal itu, sikap mawas diri kita terhadap hal tersebut? Terima kasih. Nama siapa tadi? Ya, Fahri. Fahri, oke. Okay. Mas dari Fahri. Dari Yogyakarta. Okay. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang, nah, monggo silakan berdiri. Mungkinkah diranting mic-nya? Tolong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Vini Pratama dari Bangka Belitung. Alhamdulillah bisa jauh-jauh dari Bangka ketemunya di Jogja, alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustadz masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, terkait pengembangan ilmu pengetahuan yang memang sekarang yang bisa dibilang kiblatnya ilmu sains itu kan di Barat. Terkait untuk pembelajaran untuk mengeksplor lebih dalam, apakah galinya lagi referensi guru kita manfaatkan dari kiblat atau kita pelajari dari guru-guru Islam? Notabene agamanya Islam tapi agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keempat ada yang baju putih. Ya, silakan berdiri. Ada yang bisa membantu mic di sana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Hasbi. Saya di akuntansi UII. Tanya bagaimana kita menanggapi pengaruh-pengaruh dari luar? Yang sekarang itu tahu bahwa dunia digital itu sudah sampai di kalangan pemuda. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi hoax yang beredar di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk awal ini 4 dulu ya. Jadi nanti kalau masih memungkinkan waktunya, kita akan tambahkan sampai maksimal pukul 3. Dipersilahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Saya tidak perlu ngulang lagi agar waktunya efisien. Tapi kalau nanti ada yang perlu saya ulang, nanti bisa saya bantu. Silakan Ustaz. Wa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah penting, tapi di awalnya itu fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Ustaz, kenapa kami ketika mengkaji sifat 20 itu jelibet, rimet, sulit, payah sekali? Karena ketika filsafat diharamkan, dengan keluarnya tahafud al-falasifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas itu yang dulu hebat menekuni bidang filsafat takut dikafirkan. Akhirnya bak filsafat itu dilarikan ke dua. Pertama ilmu kalam, yang kedua ke usul fikih. Makanya kalau kita baca kitab usul fikih itu, kitab usul fikih Al-Mustasfa yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Hanya dikaji di program magister di Al-Azhar. Artinya apa? Berat. Kitab usul fikih Ar-Risalah yang lebih tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. Juga sulit. Dulu waktu saya dan kawan-kawan mencoba menerjemah beberapa bait dari Salah, kemudian datang tamu seorang dari Mesir, dia tanya, lagi nerjemahin apa? Ar-Risalah, senyum dia. Apa paham? Kenapa? Karena orang-orang cerdas itu melampiaskannya dalam tanda kutip syahwat ilmuannya dalam lagi kedua bidang itu. Ilmu kalam dengan usul kalau dia bahas filsafat, takut dikafirkan, takut lain. Padahal sebenarnya fa'lam yang dimaksud dalam la ilaha illallah itu sederhana. Coba lihat dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Mengapa mereka tidak melihat langit? Wa ilal ardi kaifa sufihat. Mengapa mereka tidak melihat bumi? Apa kata ahli tafsir tentang tiga ini? Untuk mengenal Allah, carilah yang dekat-dekat saja. Kenapa onta? Karena orang Arab begitu buka mata langsung dilihat. Disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Tentang onta makhluk yang besar, bisa tiga bulan, tenaga yang kuat, sangat patuh padahal dia juga sangat brutal. Pikir tentang langit, siapa yang menciptakan, berpikir tentang bumi, nanti puncaknya dia akan berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Lagi-lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh sebab itu, sarjana dari Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat perlu menulis kitab akidah yang simpel sederhana sesuai dengan keperluan zaman. Tapi dia tetap menguasai yang berat-berat, al-husunul abiyah, yang berat sekali, dasuki ala umil barahin, yang dikaji di pondok-pondok. Tapi nanti disederhanakannya, simpelisasi, tabsit. Kalau buku-buku sejarah sekarang, alhamdulillah anak-anak sejarah dengan bergambar. Bahkan dibuatkan animasinya, kalau diceramahkan anak-anak enggak nangkap. Tapi dibuatkan animasi menjadi mudah. Rara dan Nusa, Nusa dan Rara. Padahal di dalam itu ada hadis Nabi, pesan-pesan. Saya begitu nonton, loh ternyata punya hadis Nabi. Tapi andai saya yang ceramah ke anak-anak kan tak mungkin. Assalamualaikum. Bilisani qawmihi dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu makna fa'lam, fa'lam itu mencari, kita yang mencari. Sedangkan ma'rifah Allah yang memberi. Fa'lam itu kita menuntut, kita mencari. Sedangkan ma'rifah pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencari informasi, Allah memberikan ilmu pengetahuan. Wattaqullah, carilah. Wa yu'allimukumullah, tapi kalau kau nanti bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Ini akan tunjukkan. Berapa lama Imam Al-Ghazali menemukan ma'rifah? 11 tahun. Bertualang, berkelana, akhirnya menemukan ma'rifah. Orang bertanya, Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang dipancarkan dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang integrasi, perlukah integrasi? Ya. Tapi katanya sudah ada dalam Islam. Kalau memang sudah ada di dalam, integrasi yang di luar diketemukan. Satu di dalam, satu di luar. Diketemukan, baru namanya integrasi. Kita perlu bahas integrasi karena generasi kita sudah kena sekularisasi. Sekularisasi dipisahkan. Islam hanya tiga kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Islam tidak ada politik, Islam tidak ada budaya, Islam tidak ada ekonomi, Islam. Maka perlu integrasi karena anak kita sudah dipecah dengan sekularisasi. Tapi nanti kalau dia sudah jadi snowball, bola salju yang digulirkan terus di mana-mana integrasi, di mana-mana integrasi. Akhirnya orang tidak lagi bicara karena sudah berada dalam satu hembusan. Itu yang kalimat yang saya catat dari Pak Rektor. Satu hembusan nafasnya, dia sudah bicara kedokteran, dia sudah bicara sains, dia sudah bicara ilmu pengetahuan. Di dalam majelis yang sama, di dalam tempat yang sama, di dalam mulut yang sama. Karena dia sesuatu yang tak terpisahkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ilmunya antara 3 dengan 4 masih kait. Ilmu dari barat. Jangan belajar ke barat. Belajar ke barat, gurunya orang barat, matraka. Nanti Bapak Ibu pergi umroh ada namanya Masjid 7. Sebetulnya masjidnya itu 6. Tapi karena digabungkan Masjid Kiblaten, 7. Masjid 7 itu adalah 7 pos tempat penggalian parit waktu perang parit. Bahasa Arabnya parit itu khandaq. Apakah turun Jibril ngasih tahu Hai Muhammad, galilah parit, mau datang nyerang. Tidak ada. Penggalian parit itu adalah strategi dari Salman. Dan Salman itu Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia non-muslim nyembah api. Salman datang ke Nabi, ya Rasulullah. Ya, apakah datang ada Jibril bawa ayat strategi perang untuk ini? Kata Nabi, enggak ada. Kampung kami kalau perang itu, ya Rasulullah, kami gali parit besar. Kah di sana, Madinah di sini. Supaya orang Makkah tidak bisa nyerang, kita gali parit. Yang kuda tidak bisa ngelompat. Apakah Nabi berkata kepada Salman, jangan Salman, ini strategi kafir, masuk neraka nanti kita. Terjadikah penggalian parit itu? Terjadi. Artinya, apapun namanya, yang namanya ilmu pengetahuan, selama tidak terkait dengan akidah, itu punya kita. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaq biha. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak. Karena itu punya dia. Saya hilang. Hilang. Na'uzubillah, mudah-mudahan gak hilang. Hilang. Tiba-tiba besok saya lihat ada tetangga saya non-muslim memakainya. Dia yang makai lalu saya diam. Saya akan katakan, ini punya aku, brother. Syukur-syukur dia mau membalikkan, alhamdulillah. Kalau tidak ya saya bayar. Mari ku bayar. Ongkos. Nah itu punya kita. Maka kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha, di mana dia menemukannya? Fahuwa ahaqqu biha. Dia berhak untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu sebelum ulama datang ke Nusantara, kita sudah berakhlakul karimah. Yang tidak diajarkan. Tentang mengembalikan uang pakai tangan kanan. Tentang nunjuk. Mana masjid, Pak? Kalau kita nanya di Jogja, di mana masjid? Ada. Hai orang beriman, kalau ada orang bertanya, ginilah. Mana? Kalau kami di Sumatera, di mana masjid? Sana. Jogja. Yang disebut dengan local wisdom. Kebaikan. Apa salahnya? Selama tidak terkait dengan ritual, dengan agama dan keyakinan. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Wali hadirnya dengar penjelasan lengkap. Kalau enggak lengkap, kemarin saya naik motor. Wow, banyak yang membuli. Kenapa naik motor? Kapir. Astagfirullah, inilah enggak dengar sampai habis. Masalah ilmu-ilmu yang dari barat. Ketika pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat baik-baik. Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dibuatlah lembaga bernama Darul Hikmah. Dar rumah, hikmah rumah ilmu pengetahuan. Disusunlah tim penterjemah. Dan yang itu kitab-kitab berbahasa Yunani, Greek. Yunani waktu itu Islam apa non-Muslim? Non-Muslim. Tidak Islam. Lalu buku kedokteran, buku fisika, buku matematika, buku diterjemahkan. Dan kemudian anak-anak umat Islam membaca dan lebih mengerti pula dari orang Yunani. Bisa menjelaskan penjelasan Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Lebih canggih daripada orang Yunani asli. Apalagi bumi kita Nusantara. Semua yang sampai ke tempat kita ini kalau diolah oleh orang kita. Sampai orang aslinya pun bingung. Pak Mesir, saya enggak pernah ketemu di Mesir. Itu baru segi aspek makanan. Apalagi pengetahuan. Belajarlah ke Jepang. Pelajari teknik. Itu Bapak. Almarhum Bahruddin Yusuf Habibi belajar di mana? Jerman. Tapi orang Jerman sendiri mengakui kehebatannya. Bayangkan dulu kalau program pesawat itu jadi, masya Allah. Saya kemari nggak perlu ditunjari tempat duduk. Saya bisa pakai pesawat pribadi seandainya harganya seperti harga Kabuluh. Karena cita-cita bangsa ini Presiden Soekarno dulu luar biasa menyatukan dari Nusantara, Nusa Pulau, antara di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Antara Australia dengan Asia ada pulau kecil-kecil. Itu disebut dengan Nusa Antara. Antara Australia dengan Asia ada pulau kecil-kecil. Nusantara, cita-cita besar kita adalah negeri yang besar. Seperti dulu pada masa kerajaan Sriwijaya. Dari mulai Vietnam sampai Papua, Nusantara. Oleh sebab itu, karena Nusantara ini tidak bisa ditempuh dengan mobil. Tidak bisa dengan kapal laut, dengan pesawat. Di mana kita belajar pesawat? Oleh sebab itu orang Islam menggunakan akalnya, menggunakan. Makanya dalam Islam diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka anak-anakku yang mau melanjutkan belajar pesawat ke Jerman, belajar kedokteran ke barat, belajar mobil ke Jepang, silakan. kalian pelajar, berguru kalian kepada Honda, Suzuki, Yamaha. Setelah pulang, kalian buat yang lebih canggih lagi. Ini apa namanya? Parno. Nah, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Artinya apa? Bisa. Tapi tidak ada kait dengan akidah, dengan keyakinan. Ini murni hubungan sosial, hubungan dunia. Bagaimana kami sebagai pemuda ini menyikapi sikap pengaruh luar yang luar biasa masuk dalam. Betul. Andai saya diminta lagi jadi mahasiswa semester 1 S1, godaan yang luar biasa. Zaman saya kuliah handphone enggak ada, internet enggak ada. Tahun 99 2000 baru kami mengenal warnet. Anak zaman sekarang Masya Allah Tabarakallah. Oleh sebab itu, di zaman 2019 ini masih ada anak muda yang dengar pengajian, masih takut pada Allah, inilah anak-anak muda penghuni surga insya Allah. Andai saya semuda kalian, belum tua kalian. Boleh jadi lebih sakau dari kalian. Oleh sebab itu ini anak-anak muda yang sudah lulus fit and proper test. Ibu-ibu yang berada di atas, lihatlah ke bawah kalau mau cari menantu. Sayang cuma nampak kepalanya aja. Artinya apa? Yang sekarang sudah prestasi, pengajian, sholat berjamaah, bagus. Tapi jangan pernah puas, jangan euforia sesaat. Terus lanjutkan. Jangan pernah sendirian. Anak muda jangan pernah sendirian. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Maka berjamaahlah, buatlah komunitas, macam-macam komunitas. Kamu dari komunitas mana? Jombloan fisabilillah. Mantap, kelihatan dari tatapan matanya. Jangan pernah sendirian. Setelah buat komunitas, ingat, setan Sunan Tirmidzi. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang sholat. Kalau setan sudah melihat anak muda sholat, dia tidak akan goda lagi supaya menjia. Tapi walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Makanya di antara komunitas remaja masjid, anak-anak muda, lalu ada gesekan-gesekan. Nah ini harus antisipasi, ini setan sudah mulai masuk. Makanya kalau ada teman mulai bisik, kawannya ini mana? Ah, ini setan nih. Yang ketiga, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang kita karena sudah aktivis, sudah... Itu dia, udah sama-sama tahu aja, enggak apa-apa. Oh enggak bisa begitu. Kuntum khaira ummah kalian, baik ukhrijat linnas. Sifatnya ada tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, watanhauna anil munkar, watu'minuna billah. Kalau tiga ini dijaga, insya Allah berkomunitas, antisipasi setan menyusup ke dalam, dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah pemuda-pemuda kita akan selamat dari pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saya kira dokter. Baik. Masih karena masih menyerahkan kepada moderator masih punya waktu 15 menit. Di kira-kira dua pertanyaan dari ujung sana. Satu Bapak nggih. Kemudian dari kalau Ahwat adakah Ahwat? Oh ya Ahwat ada, mohon maaf Bapak-bapak nggih. Ahwat ada karena tadi belum kebagian. Ya yang pink dekatnya apa itu? Dekatnya tiang, ya, pink dekat tiang. Dua saja, karena waktunya tinggal 13 menit. Monggo, yang di sana, Pak, bagaimana sampai... Yang Putri, siap mic-nya ya? Sudah siapkah, Yang Putri? Tolong dibantu, Panitia, mic untuk Putri. Yang pink dekat tiang. Monggo, silakan, Bapak. Baik. 2 menit setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Haryadi Wijaya. Saya UII juga. Tahun gae. Maaf. Saya tahun 84. Alumni 84 Teknik Industri. Khusus datang untuk Ustadz Somad. Saya yang jauh dari Palembang. Dari pertemuan singkat ini menginspirasi bahwa sebetulnya permasalahan apapun yang terkait dalam materi hari ini atau kejadian menimpa Ustadz hari ini atau kemarin adalah masalah ini. Gagalnya kita mengubah pola pikir bahwa Islam tidak harus diintegrasikan tapi dieksplor. Keberhasilan para ulama untuk mulai mensosialisasikan bahwa Islam menjadi pangkal dari semua yang ada. Ini terkait hidayah atau kekalan jiwa kita sebagai umat beragama Islam, kaum muslimin. Artinya sejauh kita masih memisahkan antara potensi Islam dan pengetahuan masih secara terpisah, kecuali saintis adalah cara berpikir untuk menyelesaikan pengetahuan itu sendiri, gagalan kita menafsir bahwa sebetulnya Islam dan pengetahuan itu adalah induk dan anak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini termasuk hidayah yang kita semua derita bahwa ulama atau pemimpin belum tahu ini atau karena kebodohan kita. Semoga Allah memberkahi Pak Rektor, Pak Dokter, dan memberi kesehatan kepada Ustaz Abdul Somad. Amin, amin. Ya agar senantiasa menggaungkan apa yang menjadi bahwa Islam, cara hidup Islam merupakan pangkal dari segalanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, yang Ahwat tadi sudah dapat mic? Belum. Sudah. Oh. Yang mana? Yang saya. Oh, yang di bawah. Oh, berarti yang mana? Aja. Yang megang mic. Di sini aja, Pak. Oh, oke. Baik, karena tadi sebenarnya yang atas belum dapat mic. Karena waktu terbatas, monggo yang bawah tadi silakan ke yang bawah. Mohon maaf yang di atas. Ya, okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Perkenalkan, saya Fira. Saya dari Universitas Gajah Mada datang di sini untuk mencari ilmu bersama teman-teman di sini. Semoga tepuk tangan teman-teman juga disertakan kata takbir di hati. Saya Fira, seorang perempuan dan memberikan ingin dengan kerendahan hati untuk mencari ilmu bersama Ustaz Abdul Somad. Dan juga bersama teman-teman perempuan yang lainnya. Saya dari Fakultas Psikologi UGM. Saya dan teman-teman merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya, sebagai seorang psikologi, kita tahu tentang buku panduan DSM atau PPDGC di mana panduan tersebut. Salah satu contoh ini misalnya bahwa LGBT itu dianggap bukan sebagai penyakit, Ustadz. Tapi di agama kita pun itu sudah menjadi sebagai penyakit. Nah, kami mempelajari dengan forum-forum keilmuan kami. Tapi masih ada rasa keresahan di hati kami, kebingungan di hati kami. Untuk menjelaskannya dalam perspektif Islam itu sendiri, dalam keilmuan sendiri untuk kesehatan umat. Ustadz, dengan kerendahan hati yang sangat dalam, mohon nasihatilah kami. Nasihati kami, mahasiswa UGM terutama, dan para perempuan yang ingin menyetarakan umat. Terima kasih Ustadz. Ya baik, terima kasih, kita berikan plus ya. Karena waktu kita maksimal sampai jam 3, dua pertanyaan terakhir kita serahkan kepada Ustadz Abdul Somad, silakan. Apakah termasuk hidayah? Itu kata kuncinya, pertanyaan pertama sesi kedua. Segala kebaikan yang ada tersirat dalam hati, terlintas dalam pikiran adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta pagi, petang, siang dan malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu diambil dari kata hidayah. Bahkan bagi yang baca kunut subuh, Allahumma dina fiman hadait. Berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah, dapat apa lagi? Bisa membedakan yang baik dan benar, yang bengkok, yang lurus, yang hak dan batil, itu adalah hidayah. Hidayah terbesar ketika kita mampu mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT. Dengan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bisa membedakan mana rumah gedung yang kokoh dengan rumah kayu yang lapuk, itu hidayah. Tapi setelah masuk ke dalam, juga lebih detail lagi, bisa membedakan mana ruang tamu, mana gudang, itu juga hidayah. Nanti sampai di ruang tamu bisa membedakan lagi mana bunga asli dengan bunga plastik, hidayah. Bisa membedakan mana pisang asli, mana pisang plastik. Itu juga hidayah. Oleh sebab itu maka hidayah ini sampai sedetil kecil-kecilnya itu pun bagian dari hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu diajarkan dalam doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi salah satu penyebab sehingga orang lain dapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaAllah. Jangan pernah berhenti. Selama hayat dikandung badan, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, baik jadi apapun, kita harap dapat hidayah dan dapat menebarkan hidayah insyaAllah. Kedua, dilema. mahasiswa-mahasiswi psikologi membaca Sigmund, membaca para pakar-pakar nabi-nabi dalam tanda kutip psikolog yang bertentangan dengan apakah dia tinggalkan ini. Lalu datang seorang mahasiswa fakultas hukum ke saya. Ustaz Abdul Somad, saya sudah selesai S1. Terus rencana saya mau ngambil S1 lagi hukum Islam, Ustaz. Karena saya mau membasuh momen sama ini yang lama-lama ini. Ini yang saya pelajari ini hukum kafir nih Pak Ustaz. Saya tidak suruh dia, saya tidak marah dia, saya hanya cerita saja. Seandainya saya dikriminalisasi, seandainya saya kemudian difitnah dan saya tidak mengerti hukum konvensional, siapa yang membela saya? Lalu kata dia, saya akan bela Ustaz. Kamu bisa bela saya, kenapa? Karena saya ngerti hukum ini. Orang mengertilah yang bisa membedakan mana hak mana batil. Alim tu syarra la li syarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan bukan karena aku ingin berbuat jelek, tapi supaya aku menjauhinya. Kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Jurusan apa? Kriminologi. Apakah dia akan jadi kriminal? Tidak. Dia mengetahui, sehingga dengan itu pengetahuan itu dia bisa menjelaskan pada orang. Sehingga terjadi kasus pencurian, pembunuhan, polisi akan mencari dia karena dia yang punya ilmunya. Oleh sebab itu tekuni ilmu ini apapun namanya, tapi dengan benteng yang kuat, nanti antumlah yang bisa mengklasifikasi mana sampah, mana rambut, mana ijo, mana lalang, mana rum, mana padi. Karena orang yang mengerti ada ilmu, ilmu intan lah yang bisa membedakan mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, lalu dibuat psikologi Islam, siapa yang bisa mengajar kalau bukan orang yang mengerti? Dari mana mungkin Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujudiyah? Bisa membantah Syiah kalau dia tidak mengerti? Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Hafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani. Filsafat yang Islami, yang sudah diislamkan, oke. Tapi ada yang menyesatkan. Filsafat yang mengatakan wujudiyah yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga karena bunga wujud, bisa dilihat dengan mata, bisa ditangkap panca indera. Kalau dia tidak ada, ini yang disebut dengan filsafat barat materialisme. Siapa yang bisa membantah itu kalau bukan orang yang mengerti? Akhirnya ditulislah kitab Rad ala mantiqil Yunan. Nolak logika Greek dari Yunani karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat, mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat, mengerti. Setelah mengerti, paham, barulah bisa membantah, bisa meluruskan. Oleh sebab itu, fokus di fakultas masing-masing, kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan. Oh ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya, disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Qur'an, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar Allah pula ilham, banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Oleh sebab itu dimanfaatkan. Ikuti program kajian ini, baca websitenya, renungkan isinya, tetap fokus di fakultas masing-masing. Maka dengan itu insya Allah kalau pegangannya kuat, angin kencang tidak akan hanyut insya Allah. Angin kencang memang tidak hanyut. Pang dia insya Allah. Terima kasih. Kuatkan ibadah, kuatkan bacaan. Allah akan memberikan kekuatan insyaAllah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Medan menyebut paten sekali. Beliau dari Medan ya, paten sekali. Baik, alhamdulillah karena waktu kita harus pisah. Dan luar biasa apa yang telah disampaikan oleh beliau. Di akhir saya ingin memberikan dua catatan saja untuk memberikan garis bawah yang kuat. Bahwa apa yang pertama, bahwa Ustaz Somad itu kalau menyampaikan kajian itu adalah sesuai dengan tema kita moderat Islam. Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang membawa kesejukan dan rahmat bagi alam, bukan Islam yang sering dituduhkan kepada beliau. Itu kita menjadi saksi itu, bahwa menyampaikan tema apapun selalu dikemas dengan cerdas, dengan menarik, dan kemudian dengan bahasa yang lugas. Kemudian yang kedua, hal lain yang harus terus kita kembangkan adalah seperti yang tadi disampaikan beliau, bagaimana kita senantiasa cerdas secara spiritual dan cerdas secara intelektual. Karena dengan itulah kita akan bisa menjadi ulil albab yang bisa selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan dasar Islam yang kuat. Dua catatan itu, yang lainnya Bapak Ibu kalian sudah mendapatkan kesimpulan yang luar biasa dan betapa cerdasnya beliau dengan berbagai hal bisa dibuat dengan sangat menarik, kejadian-kejadian dengan tertawa, dan apapun yang terjadi selalu disikapi dengan husnudzon. Itu yang harus senantiasa kita tiru dari beliau. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas atensi semuanya. Mohon maaf kalau saya selaku moderator, ketika menjadi moderator dalam seminar ini, ada kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kita berikan sekali lagi plus kepada Pak Ustadz-Ustadz dan Pak Rektor kita, Pak Dr. Fathul Wahid. Demikian kita akhiri dan kita berjamaah asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kami ucapkan terima kasih hadirin hadirat segenap undangan peserta seminar yang kami hormati. Usai sudah pelaksanaan seminar.